Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. قال الشيخ محمد بن سلمان رحمه الله تعالى أول ما نزل من القرآن yang pertama kali turun dari Al-Quran Al-Karim rahimahullahu ta'ala awalu ma nazala min al-Qur'ani ala wajhi al-itlaq qat'an al-ayatu al-khamsul ula min surat al-'Alaq. Yang pertama kali turun dari Al-Quran ala wajhil itlaqi qat'an, yakni secara mutlak dibandingkan yang lain, adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Araq. Wa yaqulu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini 5 ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menerangkan pentingnya kita mengetahui hal ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, yanbaghi lana an na'rifa awwala ma nazal min al-Qur'an wa akhir ma nazal li'annahu min muhimmat. Kata Al-Muthaymin rahimahullah ta'ala, yanbaghi lana, seyogianya bagi kita, yanbaghi lana an na'rifa, seyogianya bagi kita untuk mengetahui awwala ma nazala min al-Quran, mengetahui awal ma nazala, apa yang turun min al-Quran, dari Al-Quran, wa akhira ma nazala, dan yang terakhir turun dari Al-Quran. Li'annahu min muhimmat, sekurangi li'annahu min muhimmati ma'rifatil mutaakhir wal mutaqaddim, karena sesungguhnya di antara pentingnya li'annahu min muhimmat ma'rifatil mutaakhir wa mutaqaddim, mengetahui mana ayat yang terakhir dan mana yang lebih dulu, Ya, dengan mengetahui mana yang turun awal mana akhir, dia tahu mana yang lebih akhir, lebih awal ini. Wadzalika law annahu jara ta'arudun, ini karena di antara pentingnya mengetahui hal ini, mengetahui mana mutaakhir dan mutaqaddim. Wadzalika annahu law jara ta'arudun, kalau seandainya ada ta'arud, satu ayat yang zahirnya berlawanan dengan ayat yang lain. La yumkinu jam'u bainahu. La yumkinu jam'u bainahu, dan tidak mungkin dijamak. Ada ta'arud dan tidak mungkin dijamak. Alimna annal mutaqaddima mansukhun bil mutaakhir. Ketika ada ta'arud, ketika ada ta'arud dan tidak bisa dijamak, alimna, kita tahu, annal mutaqaddima mansukhun bil mutaakhir. Yang lebih awal turun itu mansukh dengan yang terakhir turun. Intinya mengetahui masalah ini penting terkait dengan bab nasikh mansukh. Bab nasikh mansukh. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Satu kaidah kita dapatkan dari penjelasan beliau rahimahullahu taala terkait dengan ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Kata beliau rahimahullahu taala, qala ba'duhum, sebagian mereka dan berkata, anna hunaka syai'an mahdhufan. Sebagian mereka berkata, di sini ada yang mahdhuf. Ada sesuatu yang mahdhuf. Wal ma'na alladhi 'allamal kitabata bil qalam. Mereka bilang ada yang mahdhuf, yakni kalimat kitabah. Alladhi 'allama al-kitabata bil qalam. Atau sebagai mereka atau beliau, di sini ada yang mahdhuf, anna hunaka syai'an mahdhufan, wal ma'na alladhi 'allama al-kitabata bil qalami. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, walakin alladhi yadhharu, walakin alladhi yadhharu, tetapi yang zahir, annahu la hajata li taqdir, walakin alladhi yadhharu annahu la hajata li taqdir, tidak butuh ada takdir yang mahdhuf, tidak butuh, tidak butuh dikatakan di sini ada yang mahdhuf, ada takdir, ada yang muqaddar mahdhuf, la hajata li taqdir. Wa anna al-ma'na, dan bahwasanya makna ayat ini, Firman ayat ini adalah allama bil qalam kaifa naktubu bihi. Alladhi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajarkan dengan pena. Yaitu maksudnya mengajarkan kaifa naktubu bihi. Ya, bagaimana kita menulis dengannya. Tidak perlu ada takdir di tengah alladhi 'allamal kitaba. Kitaba tabil qalam, tidak perlu. Sesuai zahirnya dan maknanya adalah alladhi 'allama bil qalam kaifa naktubu bihi. Ya, Allah ajarkan kita dengan pena bagaimana kita menulis dengannya. Sehingga satu kaidah yang juga sering akan kita dapatkan dari kitab-kitab beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza daral amru bainal hadfi wa baina adabil hadfi. Ini terkait dengan faidah nahwiyah, juga datang di dalam tafsir. Diperlukan wa idza, dan apabila daral amru, dara yaduru, dara yaduru, daral amru, apabila permasalahannya berputar, berkisar baina al-hadfi wa baina adamil hadfi, apakah ada yang mahdzuf atau tidak ada yang mahdzuf. Ya, kita dapat satu kalimat, satu ayat, satu hadis, atau satu kalimat. Apakah di situ ada yang mahdzuf atau tidak ada yang mahdzuf? Bainal hadfi wa baina adamil hadfi. Kata beliau, humilal kalamu ala adabil hadfi li'annahu al-asl. Humilal kalamu ala adamil hadfi li'annahu al-asl. Kalau ada ya khilaf apakah di sini ada mahdhuf atau tidak mahdhuf, ada kemungkinan mahdhuf atau tidak, maka dibawa kepada tidak ada mahdhuf. Tidak ada mahdhuf, kan itulah asal dalam kalimat. Tidak ada yang mahdhuf. Itu faedah pertama, satu kaidah yang nanti akan sering kita dapatkan pada kalam ulama kita. Wa idza dara al-amru bain al-hadfi wa adam al-hadf wa adam al-hadfi, maka humil al-kalam ala adam al-hadfi. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, wa dzukira al-qalamu. Wa dzukira al-qalam, disebutkan di sini pena, alladzi 'allama bil qalam wa dzukira al-qalam. Lian hadzal qur'ana, lian hadzal qur'an, karena Al-Qur'an ini, yuhfadhu bis suduri wa yuhfadhu bil kitabah. Lian hadzal qur'an yuhfadhu bis sudur, dijaga, dihafal, dijaga dengan dada, dihafal. Juga wa yuhfadhu bil kitabah, dan dijaga dengan tulisan. Wa yuhfadhu bis sudur wa yuhfadhu bil kitabah, dengan dada, dengan tulisan. Wal kitabatu tariquha al qalam, wal kitabatu tariquha al qalam, dan tulisan itu sarananya, jalan yang tertulis dengan pena, dengan qalam, sehingga disebut di sini qalam. itu yang pertama turun. Qala Muhammad rahimahullahu taala dalam kitab lanjutannya, kata beliau, "Tsumma fataral wahyu muddatan." Kemudian setelah turun ayat yang pertama tadi, setelah turun 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini, kemudian fatara. Jadi terhenti. Terhenti turunnya wahyu muddatan beberapa lama. Fatara ini terhenti beberapa lama wahyu tidak turun. Thumma nazalat al-ayatul khamsul ula min surat al-Muddathir. Kemudian setelah lama, beberapa lama, setelah futur, yakni beberapa lama tidak turun, kemudian turun 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Wahia qawlu ta'ala, ya yuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Nah, berkata Syaikh Muhammad bin rahimahullah ta'ala, kata Syaikh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah ta'ala, "Wal-hikmatu min futuril wahyi, wal-hikmatu min futuril wahyi, hikmah futur, ya, dari terhentinya wahyu, hikmah dari sempat ada jeda waktu turun wahyu, wal hikmatu min futuril wahyu wa adami tatabu'ihi fi awal amri, wa adami tatabu'ihi fi awal amri, dan tidak berturut-turut turun di awal mula turun, wa adami tatabu'ihi, dan tidak terus-menerus turun berturut-turut di awal mula turunnya." Apa hikmahnya sempat terjadi futur, terhenti sesaat? Hikmahnya kata Abdul Rahimahullah ta'ala, liyashtadda syaukur rasul alaihi salam ilaih. Hikmahnya adalah liyashtadda syaukur rasul ilaih, agar semakin rindu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, kepada turunnya wahyu. Ya, di dalam hadis masyhur beliau menunggu-nunggu, melihat-lihat ya kapan turunnya wahyu. Hikmahnya adalah yashadda syauqur rasul ilaihi, agar Rasul semakin rindu ya menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhal muddathir. Muddathir asalnya dari mutadathir. Asalnya dari mutadathir dengan ta al mutadathir. Ya, kemudian kudibat ta dalan. Jadi al muddathir. Al-Muddathir asal dari Al-Mutadathir, karena illat tasrifiyah menjadi diganti ta'mil dal jadi Al-Muddathir. Wal makna, maknanya adalah labisuddithar. Labisuddithar yani yang memakai selimut. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dathiruni, dathiruni, ya selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah pun manggil, ya ayuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ruzza fahjur. Ya, wa rabbaka, rabbaka di sini, wa siyabaka, siyabaka, wa rujza. Ini semua kalimat ya maf'ulun bih muqaddam. Iya, rabbaka maf'ul bih. Amilnya fakabbir. Ya, siyabaka juga maf'ul bih muqaddam. Amilnya tahir, itu fatahir. Wa rujza, rujza juga sini maf'ul muqaddam. Amilnya uhjur, fahjur. Nah, kemudian yang terakhir dari ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Iya, ada dua makna yang sudah kita sering dapatkan. Siyab di sini ada yang menyatakan siyabul hissi, siyab hissi, pakaian baju hissi, yakni pakaian yang dipakai di badan. Siyabul hissi yakni pakaian yang di badan. Iya. Sehingga sebagian yang berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya mensucikan pakaian dari najis dalam salat. Sebagian menyatakan siyab ini siyab ma'nawi. Siyab ma'nawi. Jadi tahhir amalaka minasyirik. Ya, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Ya, kotoran syirik. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Syarah Usul Tafsir menguatkan yang kedua. Yang sahih ni thiyab, thiyab ma'nawi. Thiyab ma'nawi. Nah, sesuai konteks ayat yakni sucikan amalmu dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.